Mitra bisnis, sungguh miris melihat kelancaran transportasi di Indonesia. Minggu lalu, macet yang luar biasa terjadi di Pelabuhan Merak. Panjangnya antrian truk hingga mencapai ke jalan tol atau sekitar 13 km. Di sisi lain, antrian panjang seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pemerhati bisnis dan teknologi, Gunawan Lukito. Pak Gunawan, apa komentar Anda? Masalah ini sebenarnya adalah masalah yang berulang-ulang sehingga kita melihat bahwa seyogianya pemerintah dalam hal ini yang khusus menangani dermaga dan pelabuhan paling tidak menaruh perhatian yang lebih di sana. Karena yang terjadi adalah pada umumnya berganti pejabat atau berganti menteri, berganti kebijakan. Sebaiknya tetap diteruskan kebijakan yang sifatnya adalah bisa mengatasi masalah-masalah yang rutin. Menurut Anda, apa yang kira-kira membuat terjadinya antrian panjang tersebut? Kita melihat satu kenyataan bahwa itu adalah terjadi, katakanlah mungkin kepadatan yang luar biasa. Di mana seharusnya itu bisa dihindari. Artinya bahwa memanajemeni pelabuhan itu diatur dengan pola yang lebih baik. Artinya dari sisi manajemen waktu, dari sisi manajemen operasional, dari sisi manajemen sumber daya manusia. Diharapkan kepadatan itu bisa diatur. Tidak semua numpuk di dalam satu jam yang sama, detik yang sama, sehingga pada saat yang sama kapal juga bermuatan jauh lebih besar. Apakah jembatan seperti Suramadu dapat menyelesaikan masalah? Sebenarnya sudah lama menjadi satu pencanangan bahwa ada satu jembatan, katakanlah mungkin kayak dulu ada Suramadu, atau mungkin dari Jawa ke Bali, ya, atau mungkin juga dari Jawa ke Bandar Lampung. Kita melihat kenyataan bahwa teknologi memungkinkan itu terjadi, kemudian pembangunan juga tidak memerlukan jangka yang lama, hanya diperlukan teknologi tingkat tinggi. Buktinya adalah terusan antara Prancis ke Inggris itu bisa dilalui lewat lorong bawah laut. Demikian juga yang terjadi antar pulau di Pulau Hong Kong, di mana satu pulau dengan yang lain bisa dilalui dengan jembatan di bawah laut. Nah, apakah Indonesia akan meniru di bawah laut atau di atas permukaan air laut, itu adalah tergantung kepada desain dan kebutuhan kita. Engineer-engineer kita dari Indonesia juga sudah mempelajari itu lebih baik, tinggal sekarang mencari investor mana yang cocok dan suitable buat pemerintah kita untuk bekerja sama, di mana diharapkan adalah terjadi satu kestabilan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya di negara kita. Demikian Gunawan Lukito, saya Kiki Wijaya.